Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak, para ibu sekalian, rahimani wa rahimahullah, rahiman wa rahimakumullah. Para ikhwan, para akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian tentang sirah nabawiyah dari kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Al-Allamah Al-Khudhari Al-Misri rahimahullahu taala, yang diberikan ta'liq atau penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sedikit faedah fikhiyah, masalah fikih tentang bolehkah kalau ada orang sholat di masjid kita mulai kajian, atau bolehkah kajian sedangkan ada orang sholat di masjid. Maka jawabannya, mana yang lebih duluan? Kaidah fikih mengatakan, man sabaqa ilal mubahat fahuwa ahaqqu minhu an ghairihi. Siapa yang duluan maka dia yang lebih berhak daripada yang lain. Kalau kajiannya duluan daripada sholatnya, maka kajian boleh lanjut. Ya, sholat menyesuaikan. Ya, dia datang ketika masjidnya sedang ada kajian, maka dia siap menerima resiko sholatnya sedikit terganggu oleh suara kajian. Tapi kalau sholatnya duluan, ya maka kajiannya yang ngalah. Ya, kalau sholatnya duluan, ya maka kajiannya yang ngalah nunggu sholatnya selesai. Khair, kita lanjutkan pelajaran surah Nabawiyah dari kitab ini. Kita sudah membaca kemarin tentang wafatnya Abu Thalib paman Nabi, yang mana Abu Thalib wafat dalam keadaan belum sempat mengucapkan la ilaha illallah, dalam keadaan kafir, dalam keadaan non muslim. Karena ketika mau mengucapkan la ilaha illallah diganggu oleh Abu Lahab. Ya Abu Thalib, atarghabu amillati Abdul Muthalib? Wahai Abu Thalib, kamu mau masuk Islam, apakah kamu benci dengan agamanya bapakmu Abdul Muthalib? Akhirnya enggak jadi. Dan akhirnya beliau menutup hidupnya dengan tanpa mengucapkan la ilaha illallah, mati dalam keadaan non muslim. Dan ini sepakat ulama, tidak ada khilafiyah bahwasanya Abu Thalib mati dalam keadaan non muslim, kafir. Nah, di sini Al-Allamah Al-Khudhari menjelaskan di antara hikmah kenapa Abu Thalib Allah takdirkan wafat dalam keadaan kafir. Padahal Abu Thalib merawat Nabi dari kecil. Sejak pindah dari perawatan kakek Nabi yaitu Abdul Muthalib, kemudian setelah itu dirawat oleh Abu Thalib dari kecil. Padahal Abu Thalib membela Nabi dari gangguan orang-orang Quraisy, pasang badan membela Nabi, bahkan mensupport Nabi, butuh dana, butuh prasarana, infrastruktur disediakan oleh Abu Thalib. Bahkan Abu Thalib memberikan unta yang banyak sebagai mahar untuk pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah. Banyak sekali jasa-jasa beliau kepada Nabi secara pribadi dan juga kepada kaum muslimin, banyak sekali jasanya. Tapi Allah takdirkan Abu Thalib wafat dalam keadaan kafir. Padahal juga Abu Thalib mengakui benarnya Islam. Sudah kita baca kemarin syair lamiyah Abu Thalib, yang mana Abu Thalib mengatakan bahwasanya ajaran Rasulullah adalah khairu dinin, adalah sebaik-baik agama. Dan bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah Rasulullah. Namun andaikan bukan karena malamah, bukan karena celaan, khawatir celaan dari kaumku, tentu aku akan sudah terang-terangan masuk Islam. Jadi Abu Thalib mengakui benarnya Islam, mengakui Muhammad bin Abdullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun demikian, itu tidak memasukkan Abu Thalib ke dalam Islam ketika beliau tidak mengucapkan la ilaha illallah dan tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa hikmahnya? Kenapa Allah takdirkan Abu Thalib mati dalam keadaan kafir? Beliau katakan di sini, wa adamu islamihi huwa wa ghalibi aqaribir rasuli sallallahu alaihi wasallam fihi min al-hikmati ma la yakhfa. Tidak masuk Islamnya Abu Thalib dan juga tidak masuk Islamnya mayoritas kerabat Nabi ini memiliki hikmah yang la yakhfa, yang tidak samar lagi, hikmah yang sangat jelas. Kebanyakan paman Nabi tidak masuk Islam. Kebanyakan kerabat-kerabat Nabi tidak masuk Islam, sedikit sekali. Apa hikmahnya? Fa innahum law badaru bittiba'ihi lakila qaumun yatlubuna siyadatan wa fakhran laysa lahum. Karena andaikan kerabat-kerabat Nabi, paman-paman Nabi masuk Islam, sepupu Nabi masuk Islam semua, Bani Hashim, kemudian orang-orang Quraisy, Bani Abdul Manaf masuk Islam semua, andaikan demikian, maka nanti orang-orang musyrikin akan mengatakan, oh ini adalah qaumun yatlubuna siyadah, oh ini mereka sedang ingin mencari kekuasaan, mereka sedang berkoalisi mencari kekuasaan, laisa lahum, yang tidak ada pada mereka, wa fakhran, dan mencari kebanggaan. Raja'u bihadzal amril muftara, kemudian mereka mencari cara dengan membuat-buat cerita dusta ini, yaitu mengaku bahwasanya di antara mereka ada nabi terakhir. Jadi tujuan sebenarnya ingin mencari kekuasaan, kata orang-orang musyrikin. Ini andaikan ya, andaikan keluarga Nabi banyak yang masuk Islam. Kabilah Nabi, Bani Hashim, Bani Abdul Manaf banyak masuk Islam. Maka nanti orang-orang musyrikin yang lain akan mengatakan, wow ini mereka sedang membangun kekuatan, kemudian koalisi, ingin cari kebanggaan, ingin cari kehormatan, ingin cari kekuasaan, ingin menguasai Mekah, bahkan ingin menguasai orang Arab, dengan mengaku-ngaku di tengah mereka ada Nabi terakhir, yaitu Muhammad. Dan cuma akal-akalan. Nah ini tuduhan yang akan terlontar andaikan banyak dari keluarga Nabi masuk Islam. Walakin lamma ra'al mu'aniduna anna muttabi'ihi humul ghuraba'u anhu. Namun ketika orang-orang musyrikin melihat secara realnya, secara realitanya, bahwasanya pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ghuraba, orang-orang yang bukan kerabat. Ya, dari kalangan-kalangan yang bukan kerabat Nabi, bukan keluarga Nabi. Alladzina laysu min asyiratihi, yang bukan termasuk kalangan keluarga Nabi. Bal min a'da'iha ahyanan, bahkan yang masuk Islam terkadang dari golongan musuh-musuh Nabi. Ya, di antaranya Umar bin Khattab, awalnya kan musuhi. Ka Utsman bin Affan min Bani Umayyah, dan juga seperti Utsman bin Affan yang berasal dari Bani Umayyah yang merupakan kabilah yang sangat musuhi Nabi. Maka kebanyakan yang masuk Islam ternyata bukan keluarga dan bahkan musuh, dari kalangan musuh. Lam yakun indahum adna hujjatin yuqimunaha. Maka orang-orang Quraisy enggak punya alasan lagi. Bahkan alasan yang adna hujjatin, alasan yang paling rendah sekalipun. Mereka enggak punya tuduhan, mereka enggak punya alasan untuk menuduh Nabi macam-macam. Oh, ini cari kekuasaan, oh ini cari ketenaran, oh ini cari kehormatan, enggak punya alasan sama sekali. Nah, sudah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan yang lama, yang lalu, bahwasanya berbagai macam hujjah, berbagai macam argumen yang disampaikan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy, semuanya terbantahkan. Ya, semuanya terbantahkan. Tidak ada hujjah mereka yang valid. Ya, maka dari sisi argumen mereka enggak punya. Ya, ketika Nabi mengaku, aku adalah Nabi terakhir, kalian harus ikuti ajaranku, kalian harus tinggalkan semua sesembahan selain Allah. Ini hujjah Nabi. Dan mereka enggak bisa bantah itu. Bahwasanya ciri-ciri Nabi ini sama seperti ciri-ciri yang... Jadi jelas, sebetulnya mereka paham yang mereka katakan cuma tuduhan asal-asalan, tuduhan palsu. Ya, jadi ini ya, hikmah kenapa Abu Thalib wafat dalam keadaan kafir, belum masuk Islam. Yaitu supaya orang-orang musyrikin enggak punya argumen lagi, enggak punya argumen lagi. Ya, supaya mereka tidak mengatakan bahwasanya Nabi itu hanya mencari kekuasaan, mencari kehormatan dengan berkoalisi dengan keluarganya, untuk menguasai Mekah atau menguasai Arab. Ketika realitanya ternyata yang masuk Islam adalah orang-orang yang bukan kerabat atau bahkan dari kalangan musuh Nabi yang masuk Islam, ini menunjukkan bahwasanya beliau bukan mencari kekuasaan, bukan mencari kehormatan, bukan mencari popularitas. Dan ini sudah dibuktikan ketika Nabi SAW ditawarkan kekuasaan. Sudah kita baca pada beberapa pertemuan yang lalu, bahwasanya orang-orang Quraisy mengatakan, ya Muhammad, kalau kamu ingin kekuasaan, kami berikan. Ya Muhammad, kalau kamu ingin harta, kami berikan semua harta kami. Kalau kamu ingin wanita, silakan kamu nikahi wanita-wanita kami. Tapi Nabi tolak semua. Andaikan Nabi ingin cari kekuasaan, tentu sudah Nabi terima. Ini di antara hikmah, ya tentunya hikmahnya banyak. Namun ini hikmah yang kata penulis la yakhfa, yang paling besar. Waqad sama Rasulullah hadzal 'ama alladhi fuqida fihi zawjuhu wa 'ammuhu 'amal huzni. Dan Nabi SAW menamai tahun tersebut tahun di mana beliau kehilangan dua orang yang paling beliau sayangi, yaitu istri beliau Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha dan paman beliau yaitu Abu Talib. Beliau namakan dengan Amal Huzni, tahun kesedihan. Sedikit tentang penamaan ini, penamaan tahun terjadinya wafatnya Khadijah dan Abu Talib dinamai dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Ini tidak ada hadis yang sahih yang mengatakan demikian. Kata penulis tadi, Nabi menamai tahun ini dengan tahun kesedihan. Berarti harusnya ada hadisnya kalau Nabi menamai demikian. Tapi tidak ada hadis yang sahih. Namun memang ada riwayat-riwayat dari sebagian ulama yang tidak bersambung kepada Nabi, bahkan tidak bersambung kepada para sahabat. Jadi riwayat-riwayatnya riwayat-riwayat yang munqati, terputus sanadnya. Bahkan kata Syekh Al-Albani rahimahullah, ma waqaftu hadza musnadan. Saya enggak temukan informasi ini dari riwayat yang musnad, dari riwayat yang sampai kepada Nabi sanadnya. Jadi tidak ada hadisnya. Namun apakah boleh kita menamai tahun tersebut dengan Amul Huzn? Jawabannya boleh-boleh saja. Ya. Boleh-boleh saja. Selama kita tidak sandarkan kepada Nabi. Bahwasanya Nabi yang menamakan demikian. Tapi menamakan tahun tersebut, kejadian atau tahun wafatnya Abu Talib dan Khadijah dengan Amul Huzn, ini boleh-boleh saja. Dan ini disebutkan oleh para ulama. Walamma mata Abu Talibin nalat Quraisyun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma lam yumkinuha nailuhu fi hayati Abi Talibin. Ketika Abu Talib wafat, maka orang-orang Quraisy semakin bersemangat untuk mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk-bentuk gangguan yang dahulu tidak mungkin untuk dilakukan ketika Abu Talib masih hidup. Washtaddal amru alaihi, dan semakin keras lagi gangguannya kepada beliau. Hatta kanu yanthuruna turaba ala ra'sihi wa huwa sa'irun. Bahkan sampai-sampai orang-orang Quraisy berani untuk menaburkan tanah atau pasir di atas kepala beliau ketika beliau sedang jalan. Ya, bayangkan ya. Nabi hidup di Mekah. Mekah itu padang pasir. Pasir itu ada di mana-mana. Ya, kalau njenengan tinggal di Pogung ini nyari pasir susah. Harus ke toko bangunan dulu. Nah kalau ini tinggal di Mekah, pasir di kanan kiri depan belakang ada di mana-mana. Orang ingin naburkan pasir kepada Rasulullah gampang sekali. Rasulullah lewat tinggal ambil di bawah taburkan. Ya, ada orang yang lain yang ketemu Nabi, dilewati oleh Nabi, diambil pasir taburkan. Allah musta'an. Kita tidak bayangkan bagaimana beratnya perjuangan Nabi ketika itu. Yang mana ini tidak pernah dilakukan ketika Abu Thalib masih hidup. Ya, dalam rangka untuk menghormati Abu Thalib, ini keponakannya Abu Thalib, jangan diganggu. Ya. Tapi ketika Abu Thalib wafat, mereka berani melakukan seperti itu. Wa yad'una awsakh asyati 'alayhi fi salatihi. Dan mereka meletakkan kotoran kambing ya, di atas Nabi ketika Nabi sedang sholat. Ya. Jadi ketika Nabi sedang sholat di Masjidil Haram, di Ka'bah, itu dilemparkan atau dijatuhkan kotoran kambing. Ya, kotoran kambing itu ya kotoran kambing, fesesnya kambing. Bayangkan. Ya. Kemudian apakah Nabi membatalkan sholatnya? Jawabannya tidak. Ya, karena kotoran kambing itu bukan najis. Perhatikan, kotoran kambing itu bukan najis. Walaupun kotor, namanya juga kotoran. Bedakan antara najasah dengan qadharah. Bedakan antara najasah, najis, dengan qadharah, kotoran. Najasah adalah semua yang dianggap kotor oleh syariat. Oleh syariat. Ya, artinya harus ada dalilnya. Ya, contohnya, mani. Ya, mani itu, afwan. Contohnya, madhi. Ya, madhi itu najis. Ya, madhi itu najis. Walaupun andaikan madhi itu tidak terlihat kotor. Walaupun madhi itu, andaikan madhi itu tidak terlihat kotor. Kemudian contoh yang lain, air kencing misalnya. Air kencing anak-anak. Air kencing anak-anak najis. Walaupun anak-anak biasanya air kencingnya enggak terlalu bau. Dan juga warnanya bening. Walaupun enggak kelihatan kotor, tapi najis. Kata syariat ini najis. Ini kotoran. Maka najas, najasa atau najis adalah semua yang dianggap kotor oleh syariat. Adapun qadharah atau kotoran itu adalah semua yang dianggap kotor oleh manusia. Oleh anggapan manusia. Nah, maka jangan disamakan. Kalau najis itu harus ada dalilnya. Maka bisa jadi ada benda yang dianggap oleh manusia enggak kotor, tidak kotor, tapi dalam syariat najis. Contohnya apa? Contohnya kulit babi. Kulit babi sudah dicuci, ya sudah dikeringkan, sudah digosok, bahkan mungkin sudah dipanaskan sampai bersih, bahkan sudah dibikin jadi sepatu atau jadi tas, bahkan sudah masuk mall, ya bahkan sudah masuk butik yang lux, yang eksklusif. Maka dalam pandangan manusia bersih ini, wah bahkan bukan hanya bersih, mahal. Tapi dalam pandangan syariat ini najis. Demikian juga sebaliknya, bisa jadi ada perkara yang dalam pandangan manusia kotor, tapi dalam pandangan syariat bukan najis. Contohnya tadi kotoran kambing. Karena kambing ya kotor, tapi bukan najis. Tapi kalau kita kena kotoran kambing ya dibersihkan, karena itu kotor. Apalagi bau. Ya. Jangan dumeh, bukan najis. Ya, kemudian dari habis ngarit, kemudian ngasih makan kambing, kena kotoran kambing dari kandang, langsung ke masjid, gak ganti baju. Ini kan bukan najis. Iya bukan najis, tapi kan ini bau, kotor, ya kurang layak. Tetap dibersihkan. Nah, jadi Nabi dijatuhkan ya, kotoran kambing, ya, ditaburkan kotoran kambing ketika sedang sholat. Wa ta'allaqat bihi kuffar Quraisy marratan yatajadzabunahu wa yaquluna lahu. Dan juga orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy memberikan komentar kepada Nabi. Marratan, kadang-kadang yatajadzabunahu, untuk mendebat beliau. Dan mereka mengatakan, antal ladzi turidu an taj'al al-alihata ilaha wahida. Oh, jadi kamu wahai Muhammad yang mengajak kami, mengajak orang-orang untuk menjadikan sesembahan yang banyak menjadi satu saja. Jadi ini komentarnya ya. Sama sekali tidak ada nilai ilmiahnya. Ya, cuman mengatakan seperti, oh kamu orangnya. Tidak ada nilai argumennya, tidak ada isinya, tidak ada ilmiahnya. Ya, harusnya kan kalau ingin mendebat, yang wahai Muhammad yang kamu katakan keliru. Kamu ngajak orang untuk menyembah satu Tuhan saja keliru. Kan menyembah Tuhan yang banyak kan boleh. Argumennya ini, artinya gitu. Ya. Kalau memang mereka ingin debat dengan ilmiah, dengan akal sehat, harusnya mengatakan, kenapa kamu ngajak orang nyembah Tuhan satu saja? Kan nyembah Tuhan banyak boleh. argumennya ini karena begini, karena begitu. Artinya begitu. Mereka malah mengatakan, antal ladzi turidu an taj'al al alihata ilaha wahid. Oh, kamu orangnya. Itu argumen kosong. Kemudian di sini Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan, hadza minal ajaib. Apa yang terjadi pada Nabi setelah wafatnya Abu Thalib ini adalah perkara yang mengherankan. Fa inna Quraisyan la yu'dhi ahadan jaa ila al-Masjidil Haram hatta law kana kafiran. Karena biasanya orang-orang Quraisy itu tidak mengganggu seorang pun yang ibadah di Masjidil Haram, di Ka'bah, walaupun dia orang kafir, walaupun agamanya beda dengan orang-orang Quraisy. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidun tahtal Ka'bati ya'budullaha azza wa jalla. Padahal Nabi SAW bersujud di bawah Ka'bah menyembah Allah Azza wa Jalla. Wa ya'udhunahu hadzal idza. Namun ternyata orang-orang Quraisy malah mengganggu beliau. Misalnya orang ibadah di Ka'bah enggak ada yang mengganggu. Karena mereka menghormati Ka'bah, ya. Siapapun yang datang ke Ka'bah itu diservis. Jadi Ka'bah itu sudah menjadi sentral untuk ibadahnya orang-orang Jazirah Arab ketika itu. Dari mana-mana datang ke Ka'bah. Ya, kita ambil contoh misalnya kayak orang Magelang gitu ya. Di sana mereka punya Borobudur. Orang dari mana-mana datang ke Borobudur diservis kan. Selamat datang Pak, selamat datang di Borobudur, seperti itu. Tidak akan diganggu. Mau orang Islam, mau orang Kristen, mau orang Hindu, Buddha, tidak akan diganggu. Dipersilakan. Nah, seperti itulah kira-kira orang-orang Quraisy. Dari mana-mana orang datang menuju ke Ka'bah, apapun agamanya diservis. Silakan, ini Ka'bah. Ya, mereka melakukan ibadah di sana, tidak akan diganggu. Tapi ternyata anehnya, kenapa Rasulullah SAW yang melakukan ibadah juga di Ka'bah malah diganggu. Ya'tuna bisalal juzuri wa yada'unahu ala dhahrihi wa huwa sajid. Mereka orang-orang Quraisy membawa sala. Ya. As-sala itu artinya kulit ari. Kulit yang melapisi janin binatang. Dalam hal ini jazur, unta. Jadi kulit ari unta itu tentunya kalau sudah kulit ari kan keluar dalam keadaan janin unta melahirkan, kemudian kan kulit arinya kan dibuka tentunya atau sobek, kemudian kan jadi bangkai. Kulit ari itu bangkai, ya enggak? Kita aja kalau anak kita lahir kulit arinya kan dikubur. Maka ini bangkai, kulit ari yang keluar dari yang bersama keluar dengan janin unta, tentu itu bangkai. Nah, itu dibawa kemudian dibruke, ya, dijatuhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang sujud. Jadi ketika sedang sujud dijatuhkan bangkai. Ini dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi ada dua versi tadi, atau bisa jadi dua kejadian yang berbeda, ya. Nabi dijatuhkan kotoran kambing, dan juga di kesempatan yang lain Nabi dijatuhkan bangkai berupa kulit ari dari janin unta. Wa kullu hadza min ajli ayyana la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'la darajati sabri. Allah Ta'ala takdirkan semua ini agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan derajat sabar yang paling tinggi. Ini hikmahnya. Kenapa Rasulullah kok diganggu padahal biasanya yang lain-lain enggak diganggu? Kenapa kok diganggunya segitunya gitu ya? Kata orang Jawa kan ngono ya ngono ning aja ngono gitu ya. Ganggu ya ganggu tapi mbok ya jangan keterlaluan seperti itu. Nah, ini keterlaluan sekali. Ya, ditumpahkan kotoran kambing, dijatuhkan bangkai berupa kulit ari unta. Ini sangat keterlaluan. Tapi ini Allah takdirkan demikian untuk agar Nabi SAW meraih derajat tertinggi dalam kesabaran. Lianna sabra khuluqun azimun, karena sabar adalah akhlak yang paling agung. La yanaluhu al-insanu illa biwujudi syai'in yasbiru alaihi. Seorang tidak akan mendapatkan derajat sabar yang tinggi kecuali terjadi musibah yang dia harus menghadapinya dengan sabar. Ya. Itu musibah yang Allah takdirkan, ya. Ya, orang itu bisa sabar kalau Allah takdirkan musibah bukan berarti nyari masalah, ya. Ini dilakukan oleh sebagian orang-orang sufi dan ini ajaran enggak benar, ya. Sebagian orang sufi zaman dahulu mereka sengaja datang ke pasar, ya, kemudian nyuruh orang untuk meludahi dirinya. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu di kitab Firqatun Najiyah. Orang sufi demikian. Datang ke pasar, ketemu orang, ayo ludahi saya. Diludahi, cuh gitu ya. Datang ke orang yang lagi, ayo ludahi saya. Semua orang di pasar nyuruh untuk ludahi dia. Apa tujuannya? Supaya dia belajar sabar. Katanya begitu. Makanya ini enggak benar, ya. Derajat sabar itu didapatkan ketika Allah takdirkan musibah, kita sabar itu. Makanya Nabi mengatakan innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu, sabar yang hakiki itu ketika pertama kali menerima musibah. Ketika pertama kali menerima musibah, sabar enggak? Ataukah dia marah dulu, ataukah dia teriak dulu? Baru setelah itu sabar. Maka sabar itu kalau Allah takdirkan musibah, bukan cari masalah. Ya, bukan cari masalah. Kama annahu sallallahu alaihi wasallam yumradu kama yumradu ar-rajulan minna. Nabi SAW sakit, merasakan sakit sebagaimana sakit yang kita rasakan. Ya'ni yushaddadu alaih. Namun bagi Nabi cobaannya lebih berat lagi. Wa syuddida alaihi aidan an-naz'u indal mauti. Demikian juga yang terasa lebih berat bagi beliau adalah sakaratul maut. Jadi sakaratul mautnya para nabi itu lebih berat daripada sakaratul maut orang biasa. Fa kullu hadza hatta yanala a'la darajati sabri. Semua ini Allah takdirkan agar beliau mendapatkan derajat sabar yang paling tinggi. Shalallahu wa salamuhu alaihi wa as'alullah ta'ala ayah syurana fi zumratihi jami'an. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada beliau. Dan aku mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah ta'ala mengumpulkan kita semua menjadi golongan beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jadi intinya setelah Khadijah dan Abu Thalib wafat, maka cobaan kaum muslimin lebih berat lagi. Fama taqaddama ahadun minal muslimina hatta yukhallisahu minhum lima hum alaihi minadda'fi. Nah, ketika Nabi dijatuhkan tadi kotoran kambing dan juga dijatuhkan tadi bangkai berupa kulit ari unta, tidak ada satu orang muslim pun yang berani membela. Kenapa? Lima hum alaihi minadda'fi, karena mereka dalam keadaan lemah, enggak punya kekuatan, ya. Enggak punya daya tawar. Gak punya hal yang bisa digunakan untuk negosiasi. Gak punya sama sekali. Illa Abu Bakrin fa'innahum taqaddam. Kecuali satu orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau maju untuk membela. Wa qala ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah. Abu Bakar mengatakan kepada orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, apakah kalian ingin membunuh orang yang masih mengucapkan Rabbu adalah Allah? Kalian ingin membunuh orang yang masih menyembah Allah seperti itu. Ini bentuk pembelaan Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Nah intinya setelah Abu Thalib dan Khadijah wafat, cobaan tambah berat. Sehingga Rasulullah SAW memiliki inisiatif, memiliki ide untuk meminta bantuan kepada orang-orang di Taif. Maka peristiwa selanjutnya adalah hijratu Taif, hijrah ke Taif. Pertama tentang istilah hijrah ke Taif, apakah ada hijrah yang ketiga? Setelah hijrah ke Habasyah, hijrah ke Madinah, ada hijrah ke Taif. Maka kita melihat dari definisi hijrah. Hijrah itu kata para ulama definisinya adalah tarku daril kufri ila daril Islam. Meninggalkan negeri kufur menuju ke negeri Islam. Itu definisi hijrah. Maka kalau melihat definisi ini, perjalanan yang Nabi lakukan ke Taif itu sebetulnya bukan hijrah. Ya, karena Mekah memang Darul Kufur ketika itu, tapi Taif bukan negeri Islam. Ya, Taif bukan negeri Islam. Maka bukan hijrah. Namun mungkin penulis di sini mengatakan ke Taif itu adalah hijrah karena Nabi berharap Ketika orang-orang Mekah itu kufur, Nabi berharap orang-orang Taif ketika diajak untuk masuk Islam, mau masuk Islam. Sehingga menjadi negeri Islam. Jadi ada harapan dari Nabi. Sehingga kalau benar mereka mau, maka itu jadi hijrah. Karena dari negeri kufur ke negeri Islam. Tapi sebagaimana kita ketahui, penduduk Taif menolak. Ya, bahkan mereka mengusir Nabi dan melempari Nabi. Falamma ra'a alaihi salatu wassalamu istihanata Quraisy bihi arada an yatawajjaha ila Thaqifin bi Thaif. Ketika Nabi SAW melihat bahwasanya orang-orang Quraisy semakin merendahkan beliau dan juga semakin mengganggu beliau dengan gangguan yang lebih parah lagi, maka Nabi SAW ingin pergi ke Thaqif, ke Bani Thaqif, kabilah Thaqif yang ada di Thaif. Kalau pernah mendengar nama sahabat atau nama orang-orang yang belakangnya ada As-Saqafi, nah itu orang Thaqif, orang Thaif. Yarju minhum nusratahu ala qaumihi wa musa'adatahu. Yang Nabi berharap orang-orang Thaif bersedia untuk membela beliau dan kaumnya dan bersedia untuk membantu. Hatta yutammima amra rabbih, sehingga dengan demikian bisa sempurna dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum aqrabun nasi ila Makkah. Kenapa pilihannya Thaif? Karena mereka adalah orang yang paling dekat dengan kota Mekah. Walahu fihim khu'ulatun. Dan orang-orang Thaif itu punya hubungan kekerabatan dengan Nabi. Ya, khu'ulah. Ini jamak dari khal. Khal itu artinya paman. Jadi orang-orang Thaif itu punya hubungan kerabat dari sisi paman-paman Nabi. Maka Nabi berharap karena masih ada hubungan keluarga dan mereka posisinya dekat dan mereka dalam pandangan Nabi adalah orang-orang baik, maka Nabi berharap mudah-mudahan mereka mau bantu, mau bela. Fa inna Ummu Hasyim ibni Abi Manafin atikah As-Sulaimiyah min Bani Sulaim min bin Mansur. Karena Ummu Hasyim bin Abdi Manaf, ibu dari Hasyim bin Abdul Manaf yang namanya Atikah As-Sulamiyah itu dari Bani Sulaim bin Mansur. Wahum hulafa Utsaqif, dan mereka adalah petinggi-petinggi atau orang-orang terpandang di Thaqif, di Thaif. Falamma tawajjaha ilaihi wa ma'ahu maulahu Zaid ibn Harithah qabala ru'asahum. Ketika Nabi ke Thaif, dan ke Thaif itu tidak lama ya. Kalau melakukan perjalanan naik bis, sekarang cuma beberapa jam saja, dekat sekali. Nabi bersama dengan Zaid ibn Harithah, pembantu beliau. Maka Nabi dan Zaid berdua. Sehingga ini juga menunjukkan tidak bisa disebut hijrah, ya, karena cuma berdua saja. Tidak dengan kaum muslimin semuanya. Dan juga tidak tinggal menetap di sana, langsung pulang. Nabi dan Zaid ibn Harithah langsung bertemu dengan ru'asa, petinggi-petinggi kaum Thaqif di Thaif. Wa kanu thalathatan, jumlahnya 3 orang. Yang pertama Abdu Yalailah, yang kedua Mas'ud, yang ketiga Habib. Ada 3 orang, Abdu Yalailah, Mas'ud dan Habib. Auladu Amr ibn Umair al-Thaqafi, mereka adalah anak-anaknya Amr bin Umair al-Thaqafi. Fa'aradu alaihim nusratahu hatta yu'addiya da'watahu. Maka Nabi menawarkan kepada mereka untuk bisa membantu Nabi dan kaumnya. Sehingga Nabi bisa menyampaikan dakwah. Faraddu alaihi raddan qabiha. Namun ternyata orang-orang Thaif, orang-orang Thaqif menolak ajakan Nabi. Walam yaru minhum khaira, dan Nabi tidak menerima kebaikan sama sekali dari orang-orang Thaif. Sebagaimana kita ketahui ya, jadi orang-orang Thaif menolak dakwah Nabi, yang singkat kata Nabi itu diusir, kemudian dilempari dengan kerikil sampai bocor kepala Nabi. Sampai bocor. Sampai Nabi menangis tersedih. Sampai-sampai Allah turunkan malaikat Jibril bersama dengan Malakul Jabal, malaikat penjaga gunung, dan menawarkan, ya Rasulullah, maukah aku timpakan Thaif ini dengan gunung? Sampai malaikat menawarkan demikian, ya, menunjukkan betapa parahnya penyiksaan dan pelecehan orang-orang Taif kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan baca kisahnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Demikian, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.